Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian fikih, dalam kajian kitab Abi Suja. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita mulai kajian kita dan pembahasan kita mengenai masalah dhoman. Sebagaimana yang telah kita pelajari, telah kita singgung dalam pertemuan kita yang lalu, bahwasanya dhoman atau menanggung ini menurut para ahli fikih ada dua macam. Ada yang dinamakan menanggung hutang, atau dalam istilah fikihnya dhoman, atau menanggung untuk mendatangkan orang yang berhutang, atau orang yang kena hukuman qisas atau hukuman yang lainnya, yang dalam fikih dinamakan kafalah. Nah, dalam pertemuan kita pada kajian kita yang lalu telah kita pelajari dan telah kita selesaikan pembahasan kita mengenai masalah dhoman, mengenai hukum-hukum menanggung hutang. Dan untuk kesempatan kita pada malam hari ini kita akan membahas mengenai kafalah, yaitu hukum untuk mendatangkan orang yang berhutang atau orang yang terkena hukuman, baik hukuman qisas atau hukuman yang lainnya. Kata-kata kafalah dalam bahasa Arab mempunyai arti menanggung atau iltizam, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 37, wa kaffalaha Zakaria, dan yang menanggung atau yang merawat Sayyidatuna Maryam adalah Zakaria, Nabi Zakaria. Juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Yang artinya, ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang menanggung atau merawat anak yatim, fil jannati, besok di surga, hakadha, seperti dekatnya antara jari telunjuk dengan jari tengah. Jadi kata-kata kafalah mempunyai arti menanggung atau merawat. Adapun arti kafalah dalam istilah ulama fikih seperti yang saya singgung tadi adalah menanggung untuk menghadirkan seseorang yang berhutang atau mempunyai tanggungan hukuman, dihadirkan ke tempat pengadilan atau dihadirkan ke orang yang telah menghutangi dia. Jadi dalam istilah fikih, kafalah ini adalah seseorang yang mewajibkan dirinya, yang sanggup untuk mendatangkan orang, yang mana orang yang didatangkan tadi orang yang punya tanggungan utang terhadap orang lain, atau orang tersebut punya tanggungan hukuman yang harus dia terima, baik hukuman qisas atau hukuman yang lainnya. Kafalah ini seperti yang telah kita singgung pada pelajaran kita yang lalu, kafalah ini diperbolehkan dan para ulama telah memperbolehkan kafalah badan yang akan kita terangkan ini. Kafalah badan, kafalah menanggung untuk menghadirkan seseorang, kafalah badan ini dalam segi rukun dan syarat-syaratnya persis seperti dhoman, ya. Kalau dhoman kemarin adalah menanggung hutang, kalau ada orang hutang kepada orang lain terus yang dihutangi itu belum begitu percaya, minta seseorang yang berani menanggung atau menjamin. Akhirnya datanglah orang ketiga yang menjamin, sudah saya yang menjamin si A ini kalau seandainya dia tidak bisa membayar, nanti saya yang bayar. Maka si orang yang datang ini, yang menjamin ini, dinamakan dhamin. Nah, dalam bab masalah kafalah ini, rukun-rukun kafalah itu juga persis seperti rukun-rukunnya bab dhoman. Begitu juga syarat-syaratnya juga persis seperti bab dhoman. Maka untuk pembahasan mengenai syarat dan rukun kafalah tidak akan kita ulangi lagi, karena syarat rukunnya persis seperti syarat rukunnya dhoman. Termasuk dalil yang dipegangi oleh para fuqaha, oleh para ahli fikih, yang mengatakan bahwasanya kafalah bin nafsi ini diperbolehkan adalah apa yang telah dilakukan oleh para sahabat, bahwasanya pada zamannya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, banyak sekali kaum Arab yang telah masuk Islam, mereka murtad keluar dari Islam. Dan suatu ketika ada seseorang yang sholat subuh bersama sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian setelah sholat subuh, orang tersebut berdiri dan berpidato bahwasanya saya malam ini telah datang, malam ini tadi malam saya telah datang punya janji dengan seseorang untuk datang untuk bertemu dengan seseorang yang dari Bani Hanifah. Jadi orang ini mempunyai janji untuk bertemu dengan seseorang yang berasal dari kaum Bani Hanifah. Dan orang tersebut yang dari Bani Hanifah tadi memerintahkan dia untuk datang ke tempat dia pada waktu subuh, sebelum subuh ya, malam sebelum subuh. Ketika orang tersebut datang ke masjid Bani Hanifah tersebut, ternyata masjid itu adalah masjid yang mana imamnya adalah Abdullah bin Nawahah, ya. Abdullah bin Nawahah. Dan ketika dia datang di situ, ternyata azannya dikumandangkan itu azan yang berbeda, yaitu mereka mengumandangkan azan la ilaha illallah wa anna musailama rasulullah. Ketika itu Musailama kadzab ya. Nah, ketika itu orang yang sahabat tadi ya tidak jadi masuk ke masjid, tidak jadi bertemu dengan orang yang telah dia yang punya janji dengan dia. Akhirnya dia kembali ke masjidnya sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang mana sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika itu adalah salah seorang sahabat yang terkemuka. Kemudian dia menceritakan hal tersebut kepada Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Abdullah bin Nawahah ini telah murtad dan telah keluar dari agama Islam karena dia sebagai imam masjid, masjidnya mengumandangkan azan, yang mana azan ini adalah azan yang dikumandangkan oleh pengikutnya Musailamah Al-Kadzab, yaitu orang yang mengaku-ngaku jadi nabi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau begitu sudah, panggil Abdullah bin Nawahah. Panggil Abdullah bin Nawahah. Dan ketika itu Abdullah bin Nawahah setelah dipanggil datang dan mengaku bahwasanya dia telah keluar dari agama Islam. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apakah kamu tidak pernah membaca Quran? Apakah kamu tidak pernah saya ajari untuk membaca Quran? Kamu kan tahu bahwasanya agama yang benar adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah adalah nabi yang terakhir yang tidak mungkin datang setelahnya nabi yang lain. Setelah sahabat Abdullah bin Mas'ud meminta Abdullah bin Nawahah untuk kembali masuk Islam dan taubat, Abdullah bin Nawahah tidak mau. Akhirnya para sahabat sepakat untuk menyeret dia ke pasar dan untuk memotong leher dia karena dia keluar dari agama Islam dan membuat fitnah. Kemudian sahabat musyawarah, ini Abdullah bin Nawahah pemimpin mereka tidak mau kembali. Terus bagaimana dengan orang-orang pengikut mereka, pengikut Abdullah bin Nawahah yang telah sesat tadi? Akhirnya mereka mengatakan, ya sudah, kalau gitu kita minta mereka untuk bertaubat. Kita datang ke sana, kita nasihati dan kita minta untuk bertaubat. Kalau mereka bertaubat, mau bertaubat, berarti mereka sudah bebas, tidak akan kita perangi lagi. Karena saudara-saudara mereka dari kabilah atau dari kaum-kaum yang lain akan menanggung mereka, akan menjaga mereka, memberikan jaminan bahwasanya mereka adalah orang yang telah kembali ke Islam. Nah, dari hadis ini, dari kejadian ini, para sahabat, para ahli fikih mengatakan diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menanggung berjanji di depan qadhi atau di depan hakim untuk mendatangkan seseorang yang punya tanggungan utang, ya, atau seseorang yang punya tanggungan hukuman seperti orang-orang yang murtad tadi. Mereka kan sebelum diminta bertobat kan keluarga mereka berjanji untuk mendatangkan mereka ke hakim jika mereka tidak mau bertobat untuk diberi hukuman dan sanksi yang setimpal. Nah, ini telah dilakukan oleh para sahabat, dan apa yang telah dilakukan oleh para sahabat ini tidak ada satu orang pun yang tidak setuju. Maka dianggap hukum ini adalah hukum yang kuat dan hukum yang boleh dilakukan oleh orang Islam dan menjadi ijma' sukuti atau ijma' yang mana hasil dari ijma' ini adalah ijma' sukuti, bukan ijma' yang sharih, tapi ijma' sukuti, semuanya setuju dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat dan tidak ada seorang pun yang protes dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat tersebut. Bahwasanya keluarga-keluarga mereka, kaum-kaumnya atau pengikutnya Abdullah bin Nawahah yang telah keluar dari Islam, mereka ditanggung oleh keluarga mereka yang lainnya yang masih memeluk agama Islam. Mereka menanggung bahwasanya kalau mereka tidak mau bertobat, maka kita yang akan mendatangkan mereka ke tempat hakim atau ke tempat khalifah untuk diberikan hukuman yang setimpal yang sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Kafalah, ya, kafalah bil badan, menanggung untuk mendatangkan seseorang. Ini ada kalanya orang yang ditata, yang didatangkan, yang ditanggung ini mempunyai tanggungan utang, ya, mempunyai tanggungan utang seperti yang saya jelaskan tadi, atau mempunyai tanggungan hukuman. Orang yang punya hutang, terus orang tersebut didatangkan ke mahkamah, diminta untuk membayar hutangnya oleh orang yang menghutangi, tapi dia memberikan janji bahwasanya dia akan membayar hutangnya pada waktu tertentu, dan hakim minta seseorang yang misalnya seseorang yang menanggung, yang memberikan jaminan bahwasanya si fulan ini akan datang ke mahkamah untuk membayar sesuai dengan waktu yang telah dia janjikan. Siapa yang berani menanggung kalau seandainya dia tidak datang, orang yang menanggung ini akan mendatangkan orang tersebut. Ini namanya kafalah bil mal, kafalah bin nafsi fil mal, ya. Atau orang tersebut berhak untuk dihukum karena telah melakukan suatu pelanggaran, misalnya telah membunuh orang atau telah memotong tangannya orang, dan pihak orang yang disakiti atau mudda'i ini menuntut dia untuk diberikan hukuman setimpal. Ketika dalam mahkamah pada hakim misalnya mengundur atau mentakjil, mengakhirkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada orang tersebut, dan di sini pihak pendakwa atau mudda'i minta kepada hakim untuk menunjuk salah satu seseorang yang bisa dipercaya sebagai jaminan bahwasanya orang yang akan dihukum tersebut tidak akan lari, dan jika lari orang yang menjamin tersebut adalah orang yang wajib untuk mendatangkan orang tersebut ke mahkamah. Ini namanya kafalah bibadan, kafalah badanuman alaihi iqab, atau kafalah badanuman alaihi malun. Jadi kafalah ini dibagi menjadi dua, kafalah badan man alaihi dainun, juga kafalah badan man alaihi uqubatun. Lah, untuk kafalah mendatangkan orang yang orang tersebut punya tanggungan utang kepada orang lain, kafalah ini kafalah sah sebagaimana yang saya jelaskan tadi, dan sah secara mutlak jika, ya, jika harta atau utang, ya, jika utang yang ditanggung oleh orang tersebut adalah benar-benar utang yang telah tetap, yang wajib untuk dibayar, utang yang tidak bisa gugur lagi, utang yang sudah wajib untuk dibayar, yang sudah jatuh temponya. Nah, sah, ya, sah dengan syarat yang saya sebutkan tadi. Dan orang yang menanggung, ya, orang yang menanggung untuk mendatangkan orang yang punya tanggungan utang ini, dia diminta atau dituntut untuk mendatangkan orang tersebut dan tidak dituntut untuk membayar utangnya. Tidak dituntut untuk membayar utangnya, tapi dituntut untuk mendatangkan orang tersebut. Orang tersebut. Jadi contohnya misalnya ABC. A utang kepada B dan telah jatuh temponya. B menagih utangnya kepada A, tapi A membangkang misalnya, kemudian dibawa ke mahkamah. Ketika di mahkamah, A mengakui bahwasanya dia telah berutang kepada B. Akhirnya A minta jangka waktu untuk mengumpulkan uang bisa membayar utangnya kepada si B, dan hakim setuju dengan hal itu. Ya. Hakim setuju dengan hal itu bahwasanya diberi kesempatan untuk mengumpulkan uang untuk membayar utangnya kepada si B. Tapi si B minta jaminan. Seandainya pada waktu yang telah kita sepakati dia kok tidak datang, siapa yang menjamin bahwasanya orang ini pasti datang, si A ini pasti datang? Siapa yang menjamin? Di sana ada C. Nah, C ini berani menjamin saya akan mendatangkan si A ke mahkamah jika dia tidak datang pada tanggal yang telah ditentukan, misalnya pada tanggal 1 April ya, pada tanggal 1 April kalau dia tidak datang maka saya berani untuk mendatangkan, berjanji untuk mendatangkan, dan saya minta waktu 1 minggu untuk mendatangkan si A. Dan ini namanya kafaratul badan. Kafaratul badan ini diperbolehkan. C yang menjadi penanggung tadi atau yang menjadi orang yang menjamin tadi, dia wajib untuk mendatangkan si A pada waktu yang telah ditentukan. Tetapi dia tidak wajib untuk menanggung utang. Yang dia wajib untuk lakukan adalah menghadirkan si A ke tempatnya mahkamah, ke depan hakim untuk membayar utangnya jika dia tidak hadir. Jika dia tidak hadir pada waktu yang telah mereka sepakati. Dan ini hukumnya sah seperti yang saya sebutkan. Nah, adapun kafalah badan orang yang terkena hukuman. Ya, kafalah badan orang yang kena hukuman, mendatangkan orang yang punya tanggungan hukuman. Ini kita lihat ya, kita lihat jika hukuman yang harus dia terima adalah hukuman hakun lil adami, berupa hukuman yang mana hukuman ini adalah hak yang dimiliki oleh seseorang yang telah dia sakiti. Misalnya dia telah membunuh orang, kisos seperti. Dia telah membunuh orang atau dia telah memotong tangan orang ya. Atau dia telah menuduh orang untuk melakukan zina, hadul qadzf. Maka kafalah untuk mendatangkan orang yang terkena hukuman, yang mana hukuman ini masuk dalam kategori hakun adami, ini sah. Sah karena apa? Karena hak adami ini adalah hakun lazim, hak yang harus dipenuhi, yang diambil oleh orang yang disakiti oleh dia. Akan tetapi kalau hukuman yang harus dia terima itu adalah hakun lillahi subhanahu wa ta'ala, seperti hukuman minum khamr ya, atau hukuman berzina, maka tidak sah. Tidak sah jika misalnya, qadhi atau hakim ya, hakim menghukum orang yang telah meminum khamr atau minum-minuman keras. Hukumannya diakhirkan karena orang yang minuman yang dituduh meminum minuman keras ini lagi sakit. Maka mahkamahnya atau sidangnya diakhirkan. Ini tidak boleh bagi qadhi meminta seseorang yang menjamin bahwasanya orang yang minum khamr ini pada besok pada tanggal 1 April harus datang ke mahkamah dan harus ada yang menanggung. Seandainya dia tidak datang, maka siapa yang akan menghadirkan orang tersebut ke mahkamah? Ini tidak boleh. Karena apa? Karena hukuman yang akan diterima oleh dia adalah hakullah subhanahu wa ta'ala. Karena hukuman ini adalah hukuman yang ada hubungannya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti hukuman minum khamr atau hukuman berzina. Ini termasuk dalam kategori hakullah subhanahu wa ta'ala. Kalau hak atau hukuman yang harus diterima itu adalah hukuman yang masuk dalam kategori hakullah subhanahu wa ta'ala, maka yang lebih baik adalah kita tutupi dan tidak kita sebarkan, tidak kita pergunjingkan ya. Karena hukuman seperti ini seharusnya harus ditutupi dan tidak dipergunjingkan sehingga tidak banyak orang yang tahu. Tapi kalau hukuman ini adalah hukuman yang berhubungan dengan hakun adami, seperti orang yang membunuh atau orang yang memotong tangan orang lain atau orang yang telah menuduh orang lain berbuat zina, hakul qadf, hadul qadf, maka kalau di pengadilan, ya, di pengadilan orang yang telah membunuh tadi itu ternyata dia dengan saksi-saksi yang ada benar-benar dia telah adalah orang yang membunuh, dan hakim minta bahwasanya orang ini akan kita sidang kembali pada tanggal 1 April misalnya, maka qadhi atau hakim meminta di sana ada harus ada orang yang menjamin bahwasanya orang ini harus di harus ada yang mendatangkan ke mahkamah, ya. Jika tidak datang, maka orang itu adalah orang yang akan mendatangkan orang tersebut ke mahkamah. Ini boleh karena hak atau hukuman yang akan diterima adalah masuk dalam kategori hakun adami, hak yang berhubungan dengan atau hukuman yang berhubungan dengan hak milik orang lain seperti kisos dan hadul qadf. Di sini ada beberapa hukum, ya, yang berhubungan dengan masalah kafalah bil badan ini. Yang pertama adalah mengenai waktu penyerahan orang yang harus didatangkan. Jika orang yang menanggung atau kafil seperti yang saya sebutkan tadi, di sana ada kafil, ada makful lahu. Kafil ini misalnya ABC. A berhutang kepada B. C yang menanggung. Jika A tidak membayar hutangnya kepada B, maka saya, C berkata, saya akan mendatangkan A untuk membayar hutangnya kepada Anda B, atau saya akan mendatangkan dia ke hakim misalnya, ke pengadilan. Maka si A namanya makful, dalam bahasa Arabnya namanya makful, B namanya makfulun lahu, C yang menanggung namanya kafil, namanya kafil. Jika si kafil atau orang yang menanggung ini menentukan waktu tertentu untuk menyerahkan orang yang mempunyai tanggungan utang tersebut, maka waktu tersebut harus ditetapkan. Artinya kalau dia berkata, sudah saya berjanji akan mendatangkan si A ke pengadilan atau ke depan Anda besok pada tanggal 1 April, maka waktu ini adalah waktu yang harus ditepati. Jika si B minta si C untuk mendatangkan si A, maka si C harus bisa mendatangkan si A pada waktu yang telah dia tentukan, yang telah dia sepakati dengan si B. Karena dia harus apa? Harus menepati janji yang telah dia ucapkan. Kalau si C telah mendatangkan si A pada waktu yang telah dia tentukan atau yang telah dia sepakati, berarti dia telah memenuhi janjinya. Kalau dia tidak mendatangkan si A, si makful, pada waktu yang telah mereka sepakati 1 April misalnya, maka boleh bagi si hakim untuk memenjarakan si C. Kalau dia tidak mau mendatangkan si A pada waktu yang telah mereka sepakati, maka boleh bagi hakim untuk meminta dia pertanggungjawaban dan memenjarakannya sampai dia mau untuk mendatangkan si A. Nah, jika si makful, si A ini pergi misalnya, lari, dan si kafil atau si C tidak mengetahui tempatnya di mana, maka dia tidak wajib untuk mencari dan tidak wajib untuk mendatangkannya pada waktu yang telah mereka sepakati. Karena si A pergi dan dia tidak tahu mana tempatnya, maka tidak wajib dia harus mencari, harus cari informasi mana si A, tidak wajib. Dan dia diterima perkataan dia. Jika dia diminta pertanggungjawaban, terus dia mengatakan, loh, saya tidak tahu si A ini sekarang berada di mana, dia telah pergi dan lari, dan saya tidak tahu tempatnya. Jika dia berani sumpah bahwasanya dia tidak tahu tempatnya si A, maka perkataannya bisa diterima. Tapi kalau dia tahu tempatnya si A lari dan tahu tempatnya, maka si C wajib untuk mendatangkan si A. Itu kalau memang perjalanan yang ditempuh oleh si C untuk menghadirkan si A ini perjalanan yang aman. Perjalanan yang aman. Dan wajib bagi pihak hakim untuk memberikan dia muhlah atau memberikan dia tenggang waktu. Misalnya kalau dia mengetahui bahwasanya si A ini lari ke keluarganya yang ada di Jakarta, sedangkan pengadilan ada di Surabaya, maka si hati memberikan tenggang waktu. Kapan misalnya, berapa lama yang dibutuhkan untuk, berapa hari ya, yang dibutuhkan untuk menjemput si A ke Jakarta. Misalnya kalau butuh dari Surabaya ke Jakarta itu butuh perjalanan 3 hari, maka dikasih waktu senggang 3 hari atau 5 hari untuk mendatangkan si A dari Jakarta. Itu kalau memang si C mengetahui tempat persembunyian si A. Dan untuk mendatangi si A, perjalanan aman, tidak ada gangguan. Dan jika si C setelah dikasih muhlah atau dikasih jangka waktu, senggang waktu untuk menjemput si A, dalam waktu tersebut tidak mendatangkan si A, malas-malesan, maka bagi pihak hakim atau qadhi boleh meminta pertanggungjawaban dia. Loh, kamu kan kemarin sudah berjanji untuk mendatangkan si A, berani bersumpah, dan kamu sudah tahu tempatnya si A, kok kamu tidak mau mendatangkan si A? Dan sudah kita kasih waktu senggang untuk mendatangkan si A, sampai sekarang kamu tidak mau mendatangkannya, tidak ada kabarnya. Maka boleh bagi hakim untuk meminta pertanggungjawaban ke dia, dan boleh untuk memenjarakannya. Boleh untuk memenjarakannya. Nah, kecuali kalau memang dia si C ini berani untuk membayar hutang yang diambil oleh si A. Kalau sudah, saya tidak mau capek-capek untuk mengantarkan si A. Si A ini orang yang bulat, sudah tak bayar aja hutangnya. Kalau gitu berarti sudah bebas. Bisa bebas kalau demikian. Tapi bagi hakim berhak untuk menjarakan dia sampai dia mendatangkan si A. Kecuali kalau sampai dia mendatangkan si A, kalau memang si A ini sudah lari dari tempatnya lagi ke tempat yang lain misalnya, dan tidak diketahui kabarnya, atau dia ketahuan A ini sudah mati, maka boleh bagi hakim untuk menyelepaskan si C. Atau misalnya A ini lari ke orang yang dia bikin dekengan. Orang misalnya, orang yang kuat pengaruhnya, sehingga si C ini tidak bisa mengambil si A. Karena si A ini dilindungi oleh orang yang punya dekengan tadi, sehingga tidak bisa mengambilnya. Maka sudah berarti C terlepas dari tanggungan dan hakim harus melepaskan si C. Ya. Tapi jika misalnya si C ini malas untuk mendatangkan si A, terus dia sudah tak bayar saja hutangnya, sudah dibayar oleh si C, kemudian si A ini datang, maka si A, si C boleh mengambil hutangnya kembali. Sudah, minta lagi ke B, mana hutang uang yang telah saya serahkan kepada kamu, karena si A sudah datang, kamu tagih sendiri ke A, dan mana uang saya? Boleh. Wajib bagi si B untuk mengembalikan uangnya si C, karena si C yang utang bukan si C, yang utang adalah si A. Si C ini cuma sekedar menanggung, janji untuk menanggung menghadirkan si A kalau A misalnya tidak mau datang dipanggil untuk membayar hutang. Nah, kalau misalnya C tidak mau repot-repot terus membayar hutangnya si A, ya, terus si A datang sendiri ke pengadilan, ya sudah, si bagi si C boleh untuk meminta uangnya kembali kepada si B. Kalau uangnya sudah habis, maka B harus menggantinya. Kalau misalnya uang si C yang telah dibayarkan ke si B tadi sudah dihabiskan sama si B, maka B wajib untuk menggantinya. Nah, kalau seandainya orang yang menanggung atau kafil ini menentukan tempat penyerahan, ya, menentukan tempat penyerahan, misalnya saya akan mendatangkan si A ini yang punya tanggungan utang, ya, atau punya tanggungan hukuman kisos ini di mahkamah, maka kalau dia menentukan tempat, ya, kalau dia yang menentukan tempat, maka tempat tersebut adalah tempat yang disepakati untuk penyerahan si A, orang yang bermasalah tersebut. Tapi kalau seandainya tempat yang dia tentukan itu tempat yang tidak bisa, ya, tempat yang tidak pantas untuk penyerahan, maka atau tempat yang membutuhkan biaya untuk datang ke tempat tersebut, maka disyaratkan dalam menyerahkan orang yang punya tanggungan ini harus atas izin orang yang ditanggung itu. Jadi misalnya ABC, A ini yang ditanggung misalnya. Kalau saya menentukan tempat, dan tempat itu tempat dianggap tempat yang layak, maka tempat itulah yang menjadi tempat penyerahan. Tapi jika tempat tersebut tempatnya tidak layak atau tempat yang membutuhkan transportasi ke tempat tersebut, maka harus atas persetujuan si C, harus atas persetujuan si B. Harus atas persetujuan si A. Kalau A ini setuju maka boleh, kalau Anda setuju ya dibatalkan. Kalau memang si A ini atau si C tidak menentukan tempat di mana tempat penyerahan, makful ya, orang yang ditanggung tadi itu tidak ditembuk, tidak ditentukan tempatnya, maka tempat penyerahannya adalah mana? Adalah tempat mahkamah itu sendiri. Atau tempat kafalah itu sendiri, tempat di mana si C berani menanggung untuk menghadirkan si A. Atau misalnya kalau dia ketika mengucapkan syahadat kafalah itu di mahkamah, maka mahkamah itulah tempat untuk menyerahkan si A. Gitu. Terus jika si kafil telah berhasil untuk mendatangkan si makful, si A, dan diserahkan ke tempat, ke hakim atau ke B, orang yang menghutangi atau orang yang punya kisos, kalau sudah diserahkan di tempat yang mereka sepakati, berarti si C telah bebas tanggungan. Telah bebas tanggungan. Tapi disyaratkan, tidak cukup demikian, tapi disyaratkan hakim atau si B, orang yang mempunyai hak yang diambil oleh si A, atau orang yang berhak untuk mengadakan atau melakukan hukuman untuk si A, ini bisa untuk mengambil haknya dari si A. Kalau misalnya A ini didatangkan oleh C ke tempat mahkamah, tapi si hakim tidak bisa berkutik karena si A ini punya dakwaan kuat di mahkamah, maka berarti dianggap si C tidak melakukan tugasnya seperti yang dia janjikan. Tapi kalau misalnya si A ini punya dekengan dan memang sulit untuk diambil karena memang apa namanya, karena dekengan ini sangat kuat misalnya, dan si C tidak bisa berkutik untuk mengambilnya, maka sudah berarti tanggungan dia bebas. Yang penting dia telah mendatangkan si A atau orang yang punya tanggungan utang ini atau orang yang punya tanggungan hukuman ini kepada tempat yang telah mereka sepakati. Tapi di sana seandainya qadhi atau hakim tidak bisa menindaklanjuti untuk menghukum si A atau untuk mengambil haknya si B dari si A, utangnya ini, karena si A ini punya dukungan sangat kuat misalnya, karena di sana ada pihak yang melindungi dia misalnya, maka selagi si C ini mendatangkan si A ke tempat yang telah mereka sepakati, berarti si C dianggap bebas. Dan seandainya si A ini, seandainya si C sebagai si kafil ini mendatangkan A, tapi tidak di tempat yang mereka sepakati, tempat lain. Misalnya mereka sepakat untuk menyerahkan si A di tempat pengadilan. Tapi si C mendatangkan si A ke rumahnya si B atau ke rumahnya qadhi. Kalau misalnya al-makful lahu, yaitu si B ini tidak setuju, maka tidak boleh kita memaksa si B untuk menerima si A ini. Kalau memang si C menyerahkan si A di tempat yang tidak sesuai dengan tempat yang telah dia janjikan atau di tempat yang tidak sesuai dengan yang mereka sepakati, maka boleh bagi si C atau bagi si B sebagai orang yang mempunyai hak untuk menolak hal tersebut. Itu jika si B mempunyai tujuan, mempunyai gharad atau mempunyai tujuan bahwasanya tempat yang telah mereka sepakati itu adalah tempat yang dia inginkan, karena di tempat tersebut dia mempunyai dukungan atau mempunyai bukti yang kuat. Kalau di tempat yang lain dia tidak mempunyai bukti yang kuat, maka dalam hal ini, kalau demikian, kalau si B ini mempunyai tujuan tertentu, mempunyai tujuan tertentu untuk penyerahan si A di tempat yang telah dia tentukan, maka si C tidak boleh untuk seenaknya sendiri, dan si B tidak dipaksa untuk menerima si A, tapi si C harus mendatangkan si A ke tempat yang telah mereka sepakati. Tapi kalau misalnya si B sebagai orang yang punya hak, baik hak berupa utang ya atau hak yang berupa hukuman, ini tidak mempunyai tujuan apa-apa, baik diserahkan di mahkamah atau diserahkan di tempat yang lainnya sama saja, maka wajib untuk menerima si A, menerima penyerahan yang dilakukan oleh si C untuk si A ini. Terus termasuk hukum lagi, termasuk dalam yang perlu diperhatikan lagi, al-kafil atau si C yang menanggung, yang menjamin untuk mendatangkan orang yang punya hutang ini atau orang yang punya hukuman ini ke mahkamah misalnya atau ke tempatnya orang yang menghutangi. Ini jika al-makful, orang yang ditanggung itu mati misalnya, atau lari tidak diketahui kabarnya, maka si kafil tidak boleh, si kafil kita tuntut untuk membayar utangnya si A, tidak boleh. Karena dia cuma janji untuk mendatangkan si A saja dan tidak berjanji untuk membayar hutangnya. Maka seandainya orang yang dia tanggung si A ini ada mati misalnya, atau si A ini tidak diketahui kabarnya, maka pihak si B, orang yang telah menghutangi, tidak boleh menuntut si C untuk membayar hutangnya, tidak diperbolehkan. Karena dia seperti yang saya sebutkan tadi tidak janji untuk membayar hutang, tapi janji untuk mendatangkan si A ke tempat pengadilan atau ke tempatnya si B. Tapi kalau disyaratkan dalam kafalah, ketika kafalah ini disyaratkan, jika si C atau pihak kafil tidak bisa mendatangkan si A ke tempat pengadilan, ke mahkamah misalnya, atau ke tempatnya si B, maka si C wajib untuk membayar hutangnya si A. Kalau demikian maka tidak sah. Jadi jika disyaratkan dalam bentuk kafalah ini, jika si C yang menanggung untuk menghadirkan si A ini, ya, jika tidak bisa menghadirkan si A ke tempat pengadilan, ke tempat sidang atau ke tempatnya si B, tidak bisa, maka si C wajib untuk mengganti hutangnya. Kalau disyaratkan demikian, berarti kafalah ini kafalah tidak sah, batal berarti. Karena apa? Karena kafalah yang dia lakukan adalah kafalah cuma untuk menanggung menghadirkan si A saja dan tidak menanggung untuk membayar hutangnya. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, jika si kafil atau si C ini telah menghadirkan si A, orang yang mempunyai tanggungan ini, ke tempat pengadilan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah mereka sepakati, berarti bebaslah dia dari tanggungan tersebut, bebas. Karena begitu juga jika orang yang ditanggung, ya, jika si makful, orang ditanggung ini menyerahkan dirinya sendiri atau datang sendiri, tidak atas permintaan si C, tapi datang sendiri ke tempat mahkamah pada waktu yang telah mereka tentukan, atau datang ke tempatnya si B untuk membayar hutang. Kalau datang sendiri dan membayar hutangnya, berarti si C telah terbebas dari tanggungan untuk menghadirkan si A. Dan dalam kafalah fil badan, dalam kafalah fil badan ini disyaratkan untuk sah, agar sah, disyaratkan ridhonya si makful, ridho daripada orang yang berhutang atau orang yang punya tanggungan hukuman tadi. Jadi antara A, B, C, kalau seandainya A ini ridho dan setuju kalau si C ini akan adalah orang yang menanggung dia, jika si A tidak datang ke mahkamah, maka si C lah yang akan menghadirkan A ke mahkamah. Atau jika si A tidak datang ke mahkamah untuk meneruskan persidangan tentang pembunuhan yang dia lakukan atau tentang penganiayaan yang telah dia lakukan, kalau memang si hakim menunjuk si C sebagai pihak penanggung yang menghadirkan si A, maka di sini dalam hal ini disyaratkan si A harus setuju. Persetujuan si A bahwa si C adalah orang yang menanggung atau orang yang menjadi kafil dia, seandainya dia nanti tidak datang, harus yang mendatangkan adalah si C, ridhonya harus ada. Jadi persetujuan si A harus ada, secara tertulis atau secara lisan harus ada. Kalau memang si A atau sebagai makful ini tidak setuju bahwasanya si C ini adalah yang menanggung dia, kalau dia tidak setuju, maka kafalahnya tidak sah. Dan juga dalam hal ini tidak disyaratkan persetujuan makful lahu. Misalnya hakim menunjuk si C sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menghadirkan si A ke pengadilan. Baik pengadilan untuk apa mengambil untuk membayar utangnya atau untuk melakukan apa hukumannya. Kalau memang si hakim menunjuk C sebagai orang yang menanggung untuk menghadirkan si A ke pengadilan, maka dalam hal ini tidak disyaratkan si B harus setuju. Meskipun B tidak setuju, maka tidak apa-apa. Maka tidak apa-apa, kafalahnya tetap sah. Ini kiranya cukup sekian ya. Masalah kafalah yang bisa kita kaji untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita fahami dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyaj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.